Dilanjut ya. Sekarang saya suara 2. Kamu suara 1 ya. Oke, siap. Di kau Dewi impian hatiku. Hanya di kau bidadariku. Hatiku berkata bisikkan janjimu padaku, kau kan menunggu. Tapi kini di kau pergi, aku sedih tanpa kasih. Kini tinggal pengharapanku mendapatkan kasih gantimu yang kan selalu menolongku dan menenangkan hatiku. Mantap, keren. Mendapatkan kasih gantimu.